Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Lanjutkan kajian kita terkait dengan masalah salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada pembahasan manhum alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang dikatakan keluarganya nabi? Seorang ketika mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alu itu keluarga. Siapa keluarga nabi? Siapa yang dimaksud dengan keluarga nabi? Ikhtalafan ulama fi manhum alun nabi sallallahu alaihi wasallam ala arba'ati aqwal. Ulama berbeda pendapat tentang siapakah itu keluarga nabi. Tentang siapa-siapa yang itu keluarga nabi menjadi empat pendapat. Ada empat pendapat. Yang pertama, innahum alladina hurimat as-sadaqa alaihim wa hum banu hasyim wa banu al-muttalib. Mereka-mereka adalah orang yang haram atas mereka sedekah. Mereka adalah banu hasyim dan banu al-muttalib. Mereka adalah banu hasyim dan bani al-muttalib. Kedua, innahum dzurriyyatuhu wa azwajuhu khassah. Ada yang mengatakan keluarga nabi itu artinya adalah anak cucu nabi dan istri-istri nabi secara khusus. Ketiga, innahum atba'uhu ila yaumil qiyamah. Ada yang menafsirkan keluarga nabi yaitu pengikut-pengikut nabi sampai hari kiamat. Ikut nabi walaupun bukan keluarga dari nasab, tapi pengikut nabi ya termasuk keluarga nabi. Ini pendapat ketiga. Innahum al-atqiya min ummatihi. Pendapat yang keempat, itu orang-orang yang bertakwa dari umat Muhammad adalah keluarga Nabi. Taib. Warrajih min aqwalil ulama wal qawlul awwal. Ya rajih. Pendapat yang kuat dari pendapat ulama tersebut adalah pendapat yang pertama. Bahwa keluarga Nabi yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh mereka mengambil sedekah yaitu Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib. Di antara dalil bahwa pendapat yang pertama adalah yang rajih, yang kuat adalah dalil berikut. Lil adillah dil adiyah berdasarkan dalil-dalil berikut. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل ويجيء هذا بتمرة وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau korma ketika siramu an-nakhli, ketika ya hari panennya korma. Datang seorang membawa korma dan yang ini dari kormanya, yakni orang-orang datang membawa korma, dari korma zakat, korma sedekah. Sampai korma itu ya di sisi Nabi apa namanya? Menumpuk ya, tumpukan dari korma ya. Sampai menumpuk. Hum yaitu tumpukan dari korma atau bahan makanan. Maka Al-Hasan dan Al-Husain bermain-main dengan korma tadi. Salah satu dari keduanya mengambil satu buah korma, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Anak kecil. Maka Rasul melihat kepada Al-Hasan dan Al-Husain, lalu mengeluarkan korma itu dari mulutnya. Kemudian Rasul mengatakan, Ama alimta, tidakkah kamu tahu, Anna ala Muhammadin la yakuluna sadaqah. Keluarga Muhammad tidak memakan sadaqah. Dikatakan bahwa ketika Al-Hasan Al-Husain mengambil dari korma zakat atau korma sadaqah, ingin dimasukkan atau sudah dimasukkan, kemudian Arsulatan kah-kah, ya, kahin-kahin atau kah-kah, tidakkah kau tahu bahwa keluarga Muhammad tidak memakan sadaqah. Berarti ini Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib dan orang-orang yang diharamkan atas mereka sadaqah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah radhiyallahu anha arsalat ila Abi Bakr tas'alu mirasaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma taraknahu sadaqah innama yakulu alu Muhammadin min hadzal mal ya'ni min malillah ya'ni malillah laisa lahum ayyazidu 'alal ma'kal. Dalil yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Fatimah radhiyallahu anha mengirim seorang kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar warisan ayahnya, warisannya Nabi. Dari apa yang Allah telah berikan kepada Rasul, dari Rasulnya, dari harta rampasan perang atau dari fai. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nuras ma taraknahu sadaqah. Ya, kami tidak mewarisi. Apa yang kami tinggalkan dari harta itu sebagai apa sadaqah. Jadi apa yang Nabi tinggalkan dari harta tidak dibagi sebagai warisan, tapi dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini ya di antara perbedaannya. Aslinya seorang anak kan dapat warisan dari orang tuanya kalau orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta kan. Namun untuk anak-anaknya Nabi tidak dapat. Apa yang Nabi tinggalkan dari harta ya itu dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Innama yakulu alu Muhammad min hadzal mal ya'ni min malillah. Hanyalah keluarga Muhammad itu makan dari harta ini, ya dari harta Allah. Laisa lahum ayyazidu 'alal ma'kal. Yang mereka tidak boleh mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan untuk dimakan. Keluarga Nabi itu tidak dapat zakat. Tidak dapat apa? Zakat. Ya. Dari Baitul Mal dapat, bukan zakat. Ya kan Baitul Mal itu kan macam-macam pemasukannya, ya kan? Ya, ada yang ya, masuk pemasukannya bermacam-macam. Yang intinya Fatimah radhiyallahu anha dia berdalil dengan keumuman ayat bahwa yang namanya anak itu dapat warisan dari orang tuanya kalau orang tuanya meninggal dan anaknya masih hidup. Dan Fatimah tidak disalahkan di sini karena taunya seperti itu. Namun ternyata ada dalil yang mengkhususkan bahwa harta-hartanya Nabi yang ditinggal tidak dibagi secara waris tapi dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sini ulama mengatakan bahwa aslinya seorang dia berdalil dengan keumuman ayat selama belum ada pengkhususan. Kalau sudah datang pengkhususan, ya sudah, dia tidak mengambil keumuman ayat. Keumuman ayat ya mengatakan yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzi al-unsayain. Allah berwasiat tentang anak-anak kalian. Untuk anak laki-laki bagiannya dua kali lipat bagian anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa anak itu dapat bagian warisan baik anak laki-laki atau perempuan. Hanya saja anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Ini kan menunjukkan bahwa anak itu dapat apa? Warisan kan? Kalau orang tuanya meninggal, anaknya masih hidup dan meninggalkan harta. Itu syaratnya. Kalau orang tuanya masih hidup, ya bukan warisan. Ya, bagi-bagi waris. Orang tuanya masih hidup bukan warisan namanya. Atau anaknya udah meninggal lebih dulu, bukan warisan. Ya, anaknya meninggal sebulan yang lalu, orang tuanya baru meninggal, bukan warisan. Orang tua enggak memberi warisan kepada anak udah, karena syaratnya yang namanya waris itu yang pertama, ya, orang yang akan memberi warisan itu sudah meninggal. Baik meninggalnya jelas hakikatan atau dihukumi meninggal. Jelas ya, misalnya kita ngerti, oh, kita layat, kita sholat, kita kuburkan, jelas. Atau dihukumi mati. Orang ini masuk ke daerah musuh, kok gak pulang-pulang, gak ada beritanya. Besar kemungkinan apa? Mati, ya kan? Berarti dihukumi apa? Mati dia. Ya kan, dihukumi mati. Yang kedua, dihukumi mati. Ya. Jadi kalau bulan pergi merantau, kemudian gak pulang-pulang, jangan dihukumi mati. Bisa jadi masih hidup, ya kan? Berapa banyak orang, berapa tahun dikira mati, apa hilang, ternyata pulang. Jadi kalau ada indikasi kuat kalau ini sudah mati. Indikasinya apa? Dia masuk ke daerah musuh, kemudian tidak ada beritanya. Sudah lama, besar kemungkinan sudah apa? Ya, meninggal dia, sudah mati. Ya. Dua, orang yang akan mendapat warisan itu masih hidup. Baik itu hakikatan, betul-betul masih hidup, kita ngerti, oh, bulan ayahnya meninggal, dia yang mengurus jenazahnya, kan berarti masih hidup anaknya kan? Hakikatan. Atau dihukumi hidup. Dihukumi hidup bisa jadi, ini masih dalam perut. Ya. Ibunya itu kerasa ini anaknya masih nendang-nendang di perut, berarti masih hidup ini. Ini anak dapat ini, walaupun masih dalam perut, satu warisan dari orang tuanya meninggal. Ya, karena ketika ayahnya hidup, ayah meninggal, dia ada kan di perut apa? Ibunya. Ibunya kerasa ini, hidup nih. Dapat warisan. Atau dihukumi hidup. Anaknya pergi merantau bertahun-tahun gak pulang. Tapi gak ada berita dia hidup atau mati. Tapi besar kemungkinan merantaunya di daerah yang aman, ya kayaknya masih hidup. Ini di jatahnya disimpankan untuk orang ini. Karena bisa jadi sosial dia pulang, ya masih hidup, jatah warisannya masih apa? Masih ada. Tapi ini penting. Namun untuk keluarga Nabi, ya tidak ada warisan. Anaknya Nabi tidak ada warisan dari Nabi, karena harta yang ditinggalkan oleh Nabi dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. An Abdullah bin al-Haris, an Abd al-Muttalib ibn Rabi'ah akhbaruhu anna Abu Rabi'ah bin al-Haris qala li Abd al-Muttalib ibn Rabi'ah wa lil Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma i'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqula lahu ista'milna ya Rasulullah ala sadaqat fa dhakara al-hadith wa fihi faqala lada inna hadhihi sadaqah innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahilu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin rawahu Muslim. Jadi Abdullah ibn al-Haris wa Abdul Muttalib ibn Rabi'ah memberitahu dia wa ayahnya ya Rabi'ah ibn al-Haris berkata kepada Abdul Muttalib ibn Rabi'ah dan Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma tolong kalian datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadanya, istamilna ya Rasulullah ala sadaqah. Ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai amil zakat. Ya Rasulullah, tolong kami angkat sebagai amil zakat. Disebutkan setelah itu hadisnya, dan di situ ada kalimat, maka Rasul mengatakan kepada kami, sesungguhnya zakat ini adalah awsakhun nas, kotorannya manusia. Artinya, zakat itu sebagai pencuci terhadap dosa dan hartanya manusia. Bukan berarti kotoran kayak kencing, bukan. Artinya, zakat itu kan diantara fungsinya untuk membersihkan apa? Harta kan? Membersihkan apa? Hati ya, dari dosa. Sesungguhnya zakat ini tidak halal bagi keluarga Muhammad. Sedekah ini tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi ini masuk dengan keluarga Nabi ya. Di sini wallahu taala alam, yaitu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. الله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته